seperti cinta ini yang selalu. Yeah, let's bring it back to the old school now. Yo, come on, yo. Dengarkanlah kawan, diriku punya sebuah kisah. Well, gak sebuah, karena ku punya banyak kisah tentang mantan-mantanku, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir yang aku lupa namanya. Pacarku yang pertama, bodinya sungguh seksi, 36 say, well, kebayang gak sih? Ku gak bisa lupa karena dia yang pertama membuatku kehilangan aku punya perjaka. Padahal waktu itu aku baru kelas 1 SMA aku, dan dirinya teman sebangku. Kalau gak ada guru, kita berahau di kolong meja bangku sampai menjelang subuh. Seperti dua kelinci, kita gak kenal waktu. Dimana ada waktu, kita pasti selalu itu. Tapi waktu berlalu, kita sama-sama jauh. Habis lulus-lulusan, kita putus dan menjauh. Pacarku yang ini jarang sekali keluar rumah. Tapi kalau di rumah, nyokap bokap gak ada. Aku dengan dirinya bermain mama dan papa, sambil nonton DVD, pegang itu dan ini. Siapin tisu aja, gak perlu ke kamar mandi. Sampai suatu hari, aku baru mengerti, ternyata bukan cuma diriku yang kasih hati. Aku nemuin bukti kalau dia tuh mendua sama negro tanah abang yang bisnisnya narkoba. Ya udah putus saja, aku udah gak bisa. Sekarang waktunya mencari pacar yang ketiga. Sungguh baik Tuhan kirimkan aku bidadari, walaupun gak terlalu cantik, gak terlalu seksi. Tapi kita putus, kenapa kau bisa gini? Nanti setelah korus aku kan cerita lagi. Kenapa sampai yang ketiga putus di tengah jalan? Pacar keduaku yang waktu itu udah mantan. Kadang-kadang telepon ku ngajakin begituan. Namanya juga cowok, ku pikir juga aman. Ku embat aja toh juga gak bakal ketahuan. Tapi ternyata ku malah jadi ketiban sial. Aku kirim SMS tapi malah jadi kacau. Maksud mau kirim ke selingkuhan tapi nyasar. Itu SMS sampainya gak aku punya pacar. Satunya ku panggil neng, satunya ku panggil yang. Mau kirim ke si neng malah nyampe ke ayam. Pacaran putus lagi, jodoh menjauh lagi. Semoga nanti dapat pacar yang baru lagi. Buat para jomblo di seluruh penjuru negeri, mari semua berdoa di pimpin Ahmad Dhani. Come on. Karena sampai sekarang pun lo masih jomblo. Ayo, mana here man. Yeah. Yo.